Ustaz, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Ana mau bertanya Ustaz, apa hukumnya seorang istri pergi dari rumah tanpa izin suami? Karena hampir 5 tahun ini saya waliman dengan seorang ikhwan, tapi kembali ke pergaulan maksiat Ustaz. Terus saya sudah capek kasih tahu Ustaz. Saya sudah jenuh lihat kemaksiatan di depan mata. Baik, Ustaz, Ibu. Saya punya anak aja. Saya malu Ustaz. Baik, Ibu. Jadi saja Ibu ya, cukup. Tentu Ibu, ya. Perginya seorang istri dari rumah tanpa izin suaminya itu termasuk maksiat. Maka tentu maksiat suami jangan kita balas dengan maksiat kita kepada suami. Maksiat suami dia akan mempertanggungjawabkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibu kemudian tetaplah berbakti kepada dia. Dan ibu tetap ingkari perbuatan maksiat dia. Namun kalau ternyata ia tak pernah jemu berbuat maksiat, tak mengapalah, coba barangkali kakak kita, kakak suaminya, kita beritahu supaya memberikan nasihat kepada dia. Ya, atau orang-orang yang ia anggap berwibawa di hadapannya, berikan nasihat kepada dia. Ya, barangkali dengan kita berusaha terus berdoa kepada Allah, ya, suatu ketika pintu hidayah ya menyapa dia kembali. Namun kalau memang ibu sudah tidak tahan dengan maksiat-maksiat yang ada di mata ibu, tentunya seorang hamba pun juga tidak boleh diam dari perbuatan maksiat. Itu diserahkan kepada ibu kalau memang ibu takut terus-menerus saya berbuat maksiat seperti ini. Saya juga takut kufur kepada suami saya. Sudahlah, saya ingin ya melepaskan tali pernikahan saja. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Dan berkata, wahai Rasulullah, suamiku tidak aku cela dalam agamanya. Tapi aku takut kufur dalam Islam. Aku ingin pisah saja. Ya, subhanallah. Kalau memang keadaannya seperti itu, ibu silakan. Kalau memang ibu ya sudah tidak tahan lagi dengan kemaksiatan dan ibu sudah memandang nasihatnya sudah tidak ada manfaatnya lagi kepada suami yang suka berbuat maksiat tersebut. Ya Allahu a'lam. Nah.